Naam, bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk syarat yang keempat. Syarat yang keempat pada binatang kurban adalah antakuna milkan lil mudhahi. Ini binatang kurban tersebut betul-betul milik orang yang berkurban. Milik orang yang berkurban. 6. Aw ma'dzunan lahu fiha min qibali syar'i. Aw min qibalil malik. Atau adalah diizinkan dari sisi syariat atau dari si pemilik. Sebagai contoh, biar paham. Kambing ada 4. Saya mau berkorban, tadi dicampurkan. Misalnya punya Pak Tono, punya siapa? Siapa ini? Yang lamuk misalnya. Pak Dodo, Pak Aksin, kemudian Pak Dinar, misalnya 4. Campur jadi 1. Enggak tahu. Sudahlah. Pak Tono mau nyembelih sendiri sudah, ambil. Set, ternyata diambil bukan kambingnya. Sembelih. Has. Lah. Ini punya siapa? Misalnya punyanya Pak Aksin. Ternyata dia enggak rito, berarti harus mengganti 1 ekor kambing, ya, yang semisal atau yang lebih baik. Nah, ini tadi barakallahu fikum. Jadi harus miliknya sendiri, kecuali kalau diizinkan. Nah, diizinkan oleh syariat seperti apa? Seperti misalnya Pak Tono jadi panitia. Ditunjuk sebagai tukang nyembelihnya. Sudah semuanya dia. Oh, ini punya siapa? Ini punya Dinar. Bismillah Allahu Akbar. Allahumma hadza an Dinar. Bismillah Allahu Akbar. Nah, ini boleh. Naam. Sah. Naam. Namun kalau tidak, sudah tahu ini punya orang lain, kok disembelih tanpa izin. Berarti dia harus mengganti 1 binatang karena ini milik orang lain. Oh, berarti nyembelihnya hati-hati. Ya, hati-hati. Naam. Dan yang afdol, orang yang berkorban menyembelih sendiri. Ya, dia yang menyembelih. Ya. Dia yang menyembelih. Bismillah Allahu Akbar. Sudah. Itu yang pokoknya. Bismillah Allahu Akbar. Pelengkapnya, Allahumma hadza anni. Ya Allah, ini adalah dariku. Lebih lengkap lagi, Allahumma hadza minka wa ilaika. Allahumma hadza anni. Nah, demikian. Lebih lengkap lagi kalau dia niatkan pahalanya untuk keluarganya juga. Allahumma hadza anni wa ahli baiti. Berarti dia berkorban 1 ekor, pahalanya seluruh keluarga dia dapat pahala yang sama. Berkorban 1 ekor, padahal yang disembelih cuma 1. Namun pahalanya dia bagi-bagi. Nah, dan ini boleh, contohnya Rasul demikian. Hati mudah, waduh. Tidak perlu, seandainya suami sendiri, istri sendiri, tidak harus. Cukup 1 seandainya suami berkorban, ini atas nama diriku, atau ini pahal, ini aku yang korban, namun pahalanya semoga mengalir kepada diriku, istriku, anak-anakku, bapakku yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal. Nah, terus sisanya untuk apa? Barulah sisa yang ada ini untuk sedekah. Ya, sisa yang ada ini untuk sedekah, walaupun dibolehkan berkorban lebih dari 1. Nah, ini barakallahu fikum, difahami ini, nah, ini demikian. Jadi ini harus adalah milik dia pribadi. Nah, atau diizinkan oleh orang yang memiliki, atau diizinkan oleh syariat. Nah, barakallahu fikum. Yang ketiga atau yang kelima syaratnya, alla yata'allaku bima biha hakun lil ghair, yaitu tidak terkait dengan hak milik orang lain. Binatang kurban ini tidak ada kaitan dengan milik atau dengan urusan dengan orang lain. Contohnya sebagai misal, saya pemelihara kambing, memiliki kambing 5. Sebagai misal memiliki kambing 5. Namun karena saya punya kebutuhan, saya nyambut arto kepada Pak Haji Amin, misalnya demikian. apa jaminannya? Borahnya kambing ini semuanya, ya. Belum lagi disaur, wah saya kok punya keinginan untuk korban. Boleh enggak mengorbankan salah satu dari lima kambing tersebut? Jawabannya tidak. Karena ini dijadikan sebagai jaminan, ya. Yang lain memandang, masa jendue kambing segitu kok enggak korban? Dia enggak tahu urusan dalam negeri, nggih. Nah, karena sudah lewat barakallahu fikum ke apa syarat istita'ah. Ini sebagai misal, nggih. Jadi ini tidak ada terkait dengan hak yang berkaitan dengan orang lain. Seperti tadi, yang ini dijadikan sebagai jaminan gadai untuk membayar hutang nantinya. Nah, barakallahu, sehingga terlepas sudah, terbebas dari hak-hak ini, barulah boleh dia untuk korbankan. Barakallahu fikum. Syarat yang keenam, an yudhahiya biha fi waqtil mahdudi syar'an. Hendaknya dia atau boleh baginya atau menyembelihnya di waktu yang memang dibatasi, yang terbatas ditentukan oleh syariat. Kapan itu? Awal yang sah untuk menyembelih adalah setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha. Dan akhir waktunya adalah sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Sebelum terbenam matahari tanggal 13 Zulhijjah. Berarti taruhlah nanti tanggal hari Jumat depan, niki Jumat, Jumat depan itu tanggal 10 Zulhijjah. Nah, itu tanggal 10 Zulhijjah. Kita sejak setelah sholat Idul Adha maka boleh menyembelih. Itu sah. Berarti 11 hari Sabtu, 12 hari Ahad, 13 hari Senin. Hari Senin sebelum terbenam matahari itulah akhir waktu untuk menyembelih. Akhir waktu untuk menyembelih. Berarti masya Allah kemudahan datang dari Allah. Kita kayaknya kok kalau punya 1,5 juta gak bisa dapat kambing yang gemuk ya. Ah nyari nanti saja. Tanggal 12 kayaknya oleh sing. Gemuk apa enggak biasanya? Ya biasanya kalau sudah lewat tanggal 10 harga kambing anjlok apa tidak? Anjlok, sudahlah saya ini. Tak sembelih tanggal 12-nya. Sok, siang ataupun malam sah. Namun yang afdol di siang hari. Yang afdol di siang? Siang hari. Berarti masya Allah begitu mudahnya syarat ini. Nah, apakah harus melalui panitia? Tidak, boleh disembelih sendiri. Dibagikan sendiri? Sah. Nah, dan bagaimana cara pembagian dan pengelolaannya? Insya Allah dalam pelajaran besok malam. Dalam pelajaran besok, besok malam pembagian tentang hasil binatang kurban. Wallahu ta'ala a'la wa a'lamu bisawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar walillahil hamd. Maka kata rawi fayukabbirun nasu bitakbirihima. Maka manusia teringat dan tergugah sehingga mereka pun bertakbir dengan sebab kedua orang tersebut, para sahabat Abu Hurairah dan Umar bin Khattab telah bertakbir mengingatkan mereka. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini merupakan sunnah yang hilang dari kalangan muslimin. Tuntunan Rasul yang telah banyak dilupakan oleh kaum muslimin. Bahkan barakallahu fikum, sampai-sampai dinyatakan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin bahwasanya sunnah ini, waqad da'at fi hadhil azman, sungguh telah hilang, menyia-nyiakan di zaman ini untuk melakukan sunnah ini. Watakadu tunsa hatta min ahli sholahi wal khair, bahkan hampir-hampir dilupakan manusia sekalipun dia orang yang soleh atau orang yang mencintai kebaikan. Sunnah yang hilang. Maka tentunya marilah kita berusaha menghidupkan sunnah ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan yang maknanya man ahyan sunnati inda fasadatil ummah, siang siapa yang menghidupkan umatku tatkala menghidupkan sunnahku tatkala umat ini merusaknya atau melupakannya. maka orang tersebut lahu khamsina ajrus sahabah, mereka mendapatkan pahala 50 kali lipat pahala sahabat. Nasalullah taufik wal hidayah, kita meminta kepada Allah taufik dan hidayah wasabat dan kekokohan untuk berpijak di atas sunnah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan 10 awal Dzulhijjah pula, terkait dengan 10 awal Dzulhijjah pula, maka kita ingatkan kepada mereka orang-orang yang telah yang memiliki keinginan kuat untuk berkorban nanti di 10 Dzulhijjah atau 11, 12, 13. Orang yang menginginkan untuk menyembelih binatang kurban, maka diingatkan dengan hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya barakallahu fikum idza dakhala al-ashr, kalau sudah masuk 10 awal Dzulhijjah, yakni apabila telah masuk awal 10 Dzulhijjah, maka farada hadukum an yudhhiya, dan salah seorang di antara kalian menginginkan untuk berkurban nantinya, falyumsik an sya'rihi wa absarihi, maka hendaknya dia menahan diri untuk tidak memotong atau mencabut rambut ataupun pula kukunya. Tidak boleh mencabut rambut, tidak boleh memotongnya, tidak boleh mencabut kuku ataupun memotongnya. Demikian pula dalam riwayat lain wa'an basharatih, dan demikian pula kulit yang kering. Maka ini bagi mereka orang-orang yang menginginkan untuk berkorban. Tidak boleh mereka mencabut rambut, memotongnya, mencabut kuku atau memotongnya dan mencabut kulitnya. Nah, sejak kapan? Sejak awal Dzulhijjah sampai dengan terselenggaranya penyembelihan binatang kurbannya. Nah, barakallahu fikum. Dan ini adalah adab yang harus dilakukan. Hikmah yang demikian, kenapa kok orang yang berkorban mereka dilarang untuk memotong kuku ataupun mencabutnya, atau memotong rambut atau mencabutnya serta kulitnya? Maka diterangkan oleh beliau, wa fi hadzal nahyi hikmatun anna al mudahhiya lamma syaraka al hajj fi ba'di a'malin nusuk, yakni hikmahnya bahwasanya orang-orang yang mau berkorban di mana mereka terhitung berserikat dengan orang-orang yang mau mengamalkan haji pada sebagian manasik haji. Orang kalau haji menyembelih apa? Kurban hadyu. Nah, tanggal 10, 11 atau 12, 13. Maka demikian pula orang yang tidak mendapatkan kesempatan haji. Apakah karena belum ada kesempatan atau belum memiliki biaya, kemampuan, maka orang tersebut masih diberikan oleh Allah yang Maha Hakim, yang Maha Bijaksana, kesempatan untuk berserikat dengan orang-orang yang melakukan haji dari sisi jenis amalan hajinya, yakni menyembelih binatang kurban. Maka dari itu, ini merupakan bentuk taqarrub ilallahi ta'ala dengan menyembelih binatang kurban. Oleh karena itu mereka disertakan pula kekhususan hukum yang diberikan kepada orang yang sedang melakukan haji, yakni tatkala mereka ihram dilarang mencabut, memotong rambut ataupun kuku serta kulitnya. Nah, hanya saja dibedakan antara mereka dengan orang yang ihram adalah barakallahu fikum, kalau orang yang ihram sampai ketika ihram sampai berani dengan sengaja mencabut rambutnya atau kukunya atau memotongnya, maka dia akan terkena kafarah atau terkena naam denda. Terkena denda. Dendanya nanti bermacam-macam. kalau rambut dihitung berapa helai dendanya, terus diganti satu helai memberikan makan satu orang miskin. Nah, berapa helai kira-kira? Oh, ada 20. Ya berarti memberikan makan 20 orang miskin. Nah, ini demikian. Nah, barakallahu fikum. Ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara hikmahnya. Maka dari itu, semoga orang-orang yang mendapatkan kesempatan untuk berkorban dimudahkan untuk bisa melaksanakan syariat Allah yang agung ini dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan niat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka di malam hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita terkait dengan al-udhiyah, yakni hal-hal yang terkait dengan kurban. Telah lewat pembahasan kapankah seorang ditekankan dan sangat dianjurkan untuk berkorban, yakni apabila terpenuhi padanya syarat-syarat dia adalah seorang muslim, kemudian balig dan berakal, kemudian memiliki istita'ah, kemampuan. Ya, kemampuan. Tidak semua orang, walaupun rajin sholat, walaupun rajin mengaji, namun belum tentu orang tersebut punya kemampuan lebih hartanya. Sehingga jangan dipaito, ngaji-ngaji ning ora tau korban. Nah, korban itu kaitannya dengan orang yang memiliki kemampuan. Yang dicela adalah mereka, orang-orang yang punya kesempatan dan kelebihan namun tidak pernah mengindahkan untuk beribadah melalui harta yang Allah titipkan. Nah, beribadah miliki melalui harta yang Allah titipkan. Harta itu Allah berikan sebagai sarana untuk kita beribadah. Kita sering mendengar ayat yang dibaca oleh para imam-imam masjid, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian sungguh-sungguh engkau betul-betul akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban nanti di akhirat, anin na'im, atas nikmat yang Allah berikan dahulu di dunia. Atas nikmat yang Allah berikan dahulu di dunia. Lihatlah, diriwayatkan oleh al-imamu Muslim dari hadis Abi Barzakh Al-Aslami radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, La tazalu qadama abdi baina yadayillahi hatta yus'alu an arba. Terus senantiasa nanti di padang mahsyar seorang hamba berdiri merasa takut. Nah, mau diadakan hisab. Mau diadakan hisab. Terus merasa takut. Hingga akhirnya dipanggil dan dimintai pertanggungjawaban empat perkara. Yang pertama, an umrihi fima ablah au fima afnah, tentang umurnya dihabiskan untuk apa? Apakah pernah engkau bersujud kepada Allah? Apakah pernah engkau untuk bersimpuh duduk belajar ilmu agama? Apakah engkau pernah beribadah kepada Allah? Kau habiskan untuk apa ilmu? Umurmu? Ini yang pertama. Yang kedua, wa an ilmihi fima amila bih, tentang ilmu agamanya sudah diamalkan atau belum. Nah, jadi ngaji tidak sekedar rajin mengaji, namun ngajinya itu diolih-olih dan bermanfaat. Kapan bermanfaat? Kalau ngajinya membekas, terwujudkan dengan amalan. Ya, coba kalau orang rajin ngaji tidak ada perubahan, dicela mboten? Nggih dicela. Jere rajin ngaji tapi ternyata nggih masih suka berdusta, masih juga menipu, masih juga berbuat dosa, masih juga ini dan itu. Nauzubillah. Nah, sehingga di sini itu di dunia sudah dicela. Di akhirat dimintai pertanggungjawaban, sudahkah kau amalkan atau belum? Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, wa an malihi, tentang hartanya. Ditanya dengan dua pertanyaan. Mimmaktasabahu, dari mana engkau meraihnya? Bagaimana engkau meraih harta tersebut? Apakah dengan cara yang halal atau cara yang haram? Lihatlah. Jadi hendaknya kita di dalam mencari harta, lebih-lebih untuk memberikan nafkah kepada anak istri kita, perhatikanlah yang halal, tinggalkanlah yang haram. Karena di akhirat nanti baru kita menyadari, ditanya min aynak tasabahu, dari mana engkau mengusahakannya, dengan cara yang halal atau cara yang haram. Harta bukanlah yang dicari nominalnya, namun keberkahannya. Janganlah semata-mata yang engkau cari nominal harta, karena akan tergiring menghalalkan segala cara. Namun kalau yang dicari keberkahannya, yang dicari kehalalannya, yang dicari kehalalannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan dalam hadis ini, ditanya darimu hartamu, dari mana engkau mendapatkannya, dan setelah engkau raih, fima anfaqahu, kemana engkau belanjakan, kemana engkau belanjakan. Jadi harta ini adalah titipan, kita tidaklah memiliki hak secara penuh, namun kita boleh membelanjakannya dengan izin dari Allah, yakni untuk melakukan ibadah dalam bentuk menggunakan harta. Apakah untuk melakukan ibadah yang wajib berupa menafkahi anak istri kita dan orang yang di bawah tanggung jawab kita. Kalau seorang suami sekaya apapun, kok tidak pernah mengayani, tidak pernah memberikan nafkah kepada anak istri. Sebaik apapun dia, tetap dikatakan pendosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis yang lainnya, kafa bil mar'i isman an yudi'a biman taqut wa fi riwayatin biman ta'un. Cukuplah seorang laki-laki, yakni suami, dikatakan pendosa. Kapan itu? Kalau dia menyia-nyiakan orang yang di bawah tanggung jawabnya. Menyia-nyiakan, tidak memberikan makan kepada orang yang di bawah tanggungannya. Barakallahu fikum. Maka di sini, walaupun kita diperintahkan untuk memberikan makan kepada anak istri, namun jangan lupa terkait dengan harta, dua pertanyaan yang diajukan. Dari mana engkau mendapatkannya, halal atau haram? Setelah diraih, kau belanjakan kemana? Dalam hal yang Allah subhanahu wa ta'ala ridhoi, atau dalam perkara yang Allah murkai? Nas'alullah taufik wassalamah. Kita mohon kepada Allah taufik dan keselamatan. Maka yang keempat, ditanya wa'an syababihi, dan tentang masa mudanya. Kesempatan yang Allah berikan kepada anda, fima ablah, kemana engkau habiskan kesempatan tersebut. Naam, kemana engkau habiskan masa muda tadi? Masa muda adalah masa-masa yang penuh dengan harapan. Masa muda adalah masa-masa yang penuh dengan tenaga dan kekuatan, di mana kalau dia memaksimalkan untuk beribadah kepada Allah, tentunya dia akan memanen pahala nanti di hari kiamat dengan pahala yang sempurna dan pahala yang melimpah. Namun ketika masa muda dia sia-siakan, kesempatan dia buang begitu saja, tiadalah ada di akhirat nanti kecuali penyesalan. Sebagaimana yang Allah kisahkan tentang orang-orang yang menyesal tiada arti, tatkala maut sudah menjemput mereka, mereka mengatakan, qala rabbirji'un, ya Allah tolong kembalikan aku ke dunia. Dalam rangka apa? La'alli a'malu sholihan fima taraktu, semoga aku bisa melakukan amalan soleh yang dahulu aku punya kesempatan namun aku tinggalkan. Maka Allah menjawab, kala, sekali-kali tidak. Tidak akan dikembalikan. Seorang yang telah mati, maka dia mati. tinggallah ada kehidupan alam kubur yang merupakan awal kehidupan akhirat. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini kita menyadari segala apa yang kita raih di dunia ini bukanlah kepemilikan kita secara mutlak. Namun semua itu adalah milik Allah Ta'ala. Adapun kita dikatakan pemilik sebagai nisbah saja, yang kita boleh membelanjakannya. Namun di dalam membelanjakan dan mengarahkannya pun harus dalam hal-hal yang Allah ridhoi. Maka dari itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menetapkan adanya ibadah-ibadah yang bermacam-macam. Ada ibadah yang bisa dilakukan tanpa harus menggunakan modal harta benda, seperti sholat, seperti siam. 6. Ini ibadah Allah wajibkan kepada semua muslimin dengan tidak memerlukan modal. Nggih, sholat modal mboten? Enggak modal, ya. Enggak perlu harta. Orang sampai pun orang yang tidak memiliki pakaian sekalipun ia tetap sholat. Fattakullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuan. Tidak perlu harta. Ada juga puasa. Puasa perlu harta kalau puasa? Tidak perlu. Nah, tidak perlu biaya. Bahkan mungkin bisa dikatakan penghematan, nggih. Nah, biasanya makan jadi siangnya tidak makan. Nah, ini barakallahu fikum. Ada juga ibadah yang Allah kaitkan dengan adanya modal harta. Yang Allah tetapkan pada orang-orang yang memiliki kemampuan. Seperti adanya infak, zakat, infak dan sedekah. Ini bagi orang yang memiliki kemampuan. Sehingga tidak boleh kita menepuk dada kita. Aku orang yang banyak mengeluarkan zakat. Aku orang yang banyak bersedekah. Sebab kenapa? Kalau engkau tidak zakat, tidak sedekah, engkau berdosa. Ya. Engkau berdosa. Jadi kenapa engkau banggakan? Barakallahu fikum. Nah ini. Yang ketiga, seperti apa lagi? Seperti barakallahu fikum, seperti haji. Ini amalan yang dikaitkan dengan kemampuan harta. Seandainya kita haji, walhamdulillah, janganlah kita sesekali membanggakan kepada manusia. Nam, yang menjadikan kita merendahkan yang lainnya, faliyadzubillah. Namun kita mensyukurinya. Alhamdulillah Allah telah memudahkan untuk bisa melakukan haji. Nam, demikian pula berkorban. Demikian pula berkorban. Kenapa? Karena semua ini Allah kaitkan dengan harta yang Allah titipkan kepada kita. Maka dari itu, sekarang kita sadar kalau begitu. Berarti harta ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Dan Allah memerintahkan untuk kita membelanjakannya dalam hal-hal yang Allah ridhoi. Maka di antara hal yang Allah ridhoi adalah kita dibuka kesempatan untuk bisa melakukan al-udhiyah, berkorban dengan syarat yang telah lewat, orang tersebut memiliki kemampuan. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, setelah dia na'am barakallahu fikum bertekad untuk berkorban, maka tentunya dia setelah memiliki dana, kalau begitu aku akan berkorban. Dan korban adalah ibadah. Korban adalah ibadah. Maka hendaknya ibadah tersebut harus sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam di hari raya Idul Adha beliau menyatakan, "Man shala salatana wanasaka nusukana faqat asaban nusuk, faman lam yathbah qabla shalah falyathbah ukhra makanah aw kama qol." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya barang siapa yang salat Idul Adha seperti salatnya kami, dan barang siapa yang menyembelih binatang korban sebagaimana menyembelih binatang korbannya kami, maka dia telah benar penyembelihannya. Barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, sebelum sholat Idul Adha, ini tidak sesuai contoh Rasul, salah satu contoh, maka hendaknya dia menyembelih binatang kurban yang lainnya, nah, sebagai ganti apa yang telah dia korbankan, dengan tidak memenuhi tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu, seorang yang ingin selamat ibadahnya, jangan sampai harta yang telah dia keluarkan sia-sia. Dia selalu melihat apakah hajinya yang dia telah mengeluarkan modal yang besar, dan juga mungkin korban perasaan harus berpisah dengan keluarganya dan anak yang mereka cintai, dan selalu dibayang-bayangi mungkin aku mati di sana. Nah, jangan sampai sia-sia, sehingga dia akan melihat bagaimanakah yang terbaik. Ketika haji Rasul mengatakan khudhu anni manasikakum, ambillah dariku manasik haji kalian, berarti yang dia lihat bagaimanakah syarat, rukun dan aturan yang ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka berikut ini beberapa hal yang harus diperhatikan oleh orang-orang yang akan berkorban. Pertama, setelah dia memiliki kemampuan tadi, maka dia akan berkorban dengan binatang kurban. Maka pembicaraan sekarang adalah hal-hal yang terkait dengan binatang yang akan dikorbankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-28. 6. Bahwasanya Allah Ta'ala berfirman, liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Maka barakallahu fikum. Atau di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada manusia untuk likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqakum min bahimatil an'am. Di dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-34. Allah menerangkan likulli ummatin, bagi setiap umat ja'alna mansakan, Allah telah tetapkan adanya mansak, yakni binatang korban. Binatang korban mereka sembelih dalam rangka apa? Liyat kurus mallahi, supaya mereka mengingat asma Allah. Ketika menyembelihnya, mengucapkan bismillah. Dalam rangka apa? Mendekatkan diri kepada Allah. Dan juga bersyukur ala ma rozakokum mimbahi matil anam, atas apa yang Allah rizkikan kepada mereka. Sehingga diantara bentuk syukur ketika kita memiliki harta berlebih adalah melakukan kurban. Berupa apa? Min bahimatil an'am, yang dikorbankan bahimatul an'am, yakni binatang ternak. Bahimatul an'am di dalam bahasa Arab adalah 3 jenis saja, yakni unta, sapi, atau kambing. 3 jenis saja. Unta, sapi, atau kambing. Berarti inilah yang boleh dijadikan sebagai binatang kurban. Adapun ayam, boleh? Tidak. Kelinci atau kijang, walaupun nilai hartanya lebih banyak, namun tidak sah untuk dijadikan binatang kurban. Nah, barakallahu fikum. Sehingga dengan demikian, ditanyakan kepada para ulama, ayyuhuma afdol, mana yang lebih afdol? Apakah yang lebih afdol, sadaqah bisamanil udhiyah, atau dhabhul udhiyah? Mana yang lebih afdol? Apakah kita menyembelih binatang kurban, atau bersodakoh dengan harta yang banyak hingga mencapai nilai binatang kurban tersebut? Mana yang lebih afdol? Maka dijawab oleh para ulama, yakni al-udhiyatu afdol minas sodakoh bi nafakotih, yakni bisamaniha, bahwasanya menyembelih binatang kurban ini lebih afdol, lebih utama daripada kita berinfak dengan nilai binatang kurban tersebut. Dengan nilai binatang kurban, kita lebih afdol menyembelih binatang kurban. Seandainya kambing mendapatkan harga yang 2 juta, dan ini kemudahan dari Allah, diberitakan di hari-hari ini, ini harga kambing memang semakin menurun ya kayaknya ya, nggak terlalu seperti dulu. Ya. Bahkan sapi juga menurun, ge. Ini, gimana pembuatan niki sing biasa temukan, ge? Demikian, maka masya Allah kemudahan dari Allah bagi kesempatan bagi orang-orang yang memiliki kemampuan lebih. Nah, maka di sana, barakallahu fikum. Maka seandainya kita membeli kambing harganya 2 juta. Kita melihat, wah banyak ya yang sudah berkorban, lebih baik aku infak saja. Enggak, lebih baik engkau kurban. Itu lebih afdol daripada berinfak dengan nilai 2 juta. Nah, dengan nilai 2 juta. Kenapa? Karena ini merupakan bentuk syukur kepada Allah atas rizki yang Allah berikan kepada engkau. Di mana dengan kurban tadi engkau juga bisa sedekah. Sedekah dalam bentuk dengan membagi dagingnya. Membagi hasil daripada binatang kurban tersebut. Dagingnya engkau bagikan kepada fakir miskin sebagai sedekah, atau keluarga karib kerabat dan orang yang dicintai sebagai hadiah. Ini tadi. Nah, bahwasanya menyembelih binatang kurban lebih afdol minas sedekah bisamaniha, daripada sedekah dengan nilai daripada binatang yang kita korbankan. Nah, barakallahu fikum. Maka binatang apakah yang harus kita korbankan? Maka seandainya daripada nyembelih kambing, orang berpikir daripada nyembelih kambing paling keluarnya abot-abotnya 10 kilo misalnya ya, dibagi mau seperapatan ya kurang pantas, dan sudahlah, lebih baik saya belikan ayam sekian ekor, nggih. Kalau 2 juta kira-kira dapat berapa ya? Berapa? Sudah saya belikan ayam masing-masing orang satu ekor kan marem jadinya, ya. Nah, ini tetap barakallahu fikum lebih afdol dengan tadi. Ini lebih afdol dengan menyembelih kambing atau sedekah yang lainnya. Barakallahu fikum. Ini sebagai contoh. Nah, hanya saja ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dipersyaratkan pada binatang kurban beberapa syarat. Dipersyaratkan dalam binatang kurban beberapa syarat. Disebutkan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yakni 6 syarat. Syarat-syarat binatang kurban. 6 syarat-syarat binatang kurban. Yang pertama, antakuna min bahimatil an'am, adalah merupakan binatang ternak berupa unta atau sapi atau kambing. Kambing 2 jenis. Apakah kambing berbulu seperti wedhus Jawa, wedhus Etawa, wedhus kacangan, nggih. Lah ini namanya kambing maiz yang berbulu. Ataukah ba'an yang berambut tadi? Apakah ba'an yang dia itu berbulu seperti domba Australia ataupun juga apalagi biri-biri ataupun juga yang lainnya, gibas dan seterusnya, nggih. Gibas dan seterusnya. Pokoknya wedhus gembel. Lah ini, kenapa disebutkan begini? Karena nanti akan terkait syarat yang kedua. Syarat pertama harus dari jenis itu. Syarat kedua, antablugha yakni almusinnah, yakni telah cukup umur. Kemarin sudah nggih. Umurnya kalau sapi atau kalau unta sudah 5 tahun genap. Lebih dari 5 tahun. 5 tahun atau lebih. Kalau sapi 2 tahun atau lebih. Bukan gemuknya yang dicari pertama, namun tahunnya ini sudah memenuhi syarat atau belum. Kemudian kalau kambing maiz, dia itu kambing yang di wedhus apa namanya Jawa atau Etawa yang berambut, itu harus 1 tahun ke atas. Dan Kalau gembel boleh 6 bulan ke atas. Gembel okay, 6 bulan kah? Ke atas ya. Berarti sekarang kalau beli 6 bulan ke atas ini kira-kira harganya berapa ya? Ah, masih murah biasanya nggih. Oh, berarti saya bisa korban kayaknya tahun ini. Nah, ini bisa. Ya. Ini kita bicara syarat dulu ya. Aniki. Yang kedua, yang ketiga. Syaratnya adalah tadi kalau kambing demikian sudah nggih. Yang ketiga antakuna khaliyah minal uyub, yakni selamat dari aib. Aib, namun aib yang apa? Al-mani'ah minal ijza, yang menghalangi untuk dijadikan binatang kurban, yang menjadikan tidak sah menjadi binatang kurban. Aibnya apa? Aibnya kurang lebih 6, ada 10. Kurang lebih ada 10. Yang disebutkan di dalam hadis 4. Yang pertama, aurul bayyin, yakni dia itu matanya cacatnya nampak. Cacat mata nampak. Seperti apa? Cekung terlalu ke dalam atau melotot keluar. Nggih, melotot keluar. Nah ini. Niki sehingga bagaikan dir, bagaikan demikian. Nah ini terlalu melotot keluar atau terlalu cekung ke dalam. Ini yang pertama. Ini jelas nampak. Kalau ternyata ada cacat namun enggak nampak, enggak jelas, masih dibolehkan. Masih dibolehkan. Nah, termasuk masih dalam mata, yaitu atau kita sebutkan yang dalam hadis dulu. Yang pertama adalah cacat mata yang nampak. Yang kedua al-maradul bayyin, sakit yang jelas, jelas sakit. Jelas sakit. Sakit di sini yakni yang menjadikan atau di sini misalnya dia kena pilek yang sangat panas, enggak mau makan dan seterusnya. Atau mencret, jelas-jelas mencret yang berbahaya, yang membahayakan sehingga bisa menjadikan tidak mau makan akhirnya kurus. Nah, ini demikian. Yang ketiga adalah barakallahu fikum al-arajul bayyin, pincang dengan pincang yang nampak. Dengklang dengan jelas sekali dengklangnya. Maka ini adalah aib yang menghalangi. Nah, dan yang keempat al-huzal al-muzilu lil-muh, yaitu kurus tidak memiliki daging. Ini empat yang disebutkan dalam hadis. Adapun yang disebutkan berikutnya dengan dalil qiyas al-aula, yakni adalah yang kelima al-umya, yang buta. Picek ya, anunya picek, wedusnya picek, maka ini tidak bisa, atau isinya bukan picek namun putih semua ya, sama ya, putih enggak ada hitamnya, maka di sini adalah barakallahu fikum tidak bisa dijadikan sebagai binatang kurban. Yang kedua adalah al mabsyumah hatta tasallata wa yazulu anha al khatar, yaitu mencret dengan mencret yang parah hingga sampai dengan sembuh, baru sembuh sudah terlihat doyan makan barulah boleh. Kemudian yang ketiga adalah al-mutawalidah, yakni kambing yang baru melahirkan atau sapi yang baru melahirkan, baru mana niku kurus mboten biasane pun kurus, enggak ada dagingnya, kalau dimakan juga kurang enak. Nah ini, maka ini tidak boleh. Nam yang mutawalidah idza tas'arat wiladatuha hatta yazula anhal khatar, ini tadi. Yang kemudian yang keempat, yaitu yang berikutnya di sini dari ini yang kedelapan adalah al-musabu bima yumituha, yaitu yang tadi sakit, dia itu terkena musibah kecacatan dengan yang bisa membahayakan. Bisa membahayakan. Nah, bisa membahayakan, apakah dia tercekik? Nah, sudah akhirnya hampir mati dan seterusnya. Maka di sini atau jatuh dari kandang, kepleset bruk akhirnya pincang, ya, akhirnya pincang. Nah, ini tadi. Maka di sini ini sampai dengan sembuh. Kalau sembuh boleh lagi. Kemudian al azamna wahyal ajiza anil masyi liha liaha, yakni yang lumpuh atau bukan lumpuh namun apa lempo gitu loh. Dia itu kalau jalan harus didorong baru ini ya. Apa namanya? Ya pokoknya gitu, lambat kalau didorong baru itu. Baru nah ini tadi. Nah, barakallahu fikum. Dan yang terakhir adalah al-maqtu'ah ihdal yadaini aw rijlaini, yaitu yang buntung. Yang buntung tidak boleh. Buntung kakinya. Buntung kaki depan atau kaki belakang. Ini maka di sini tidak boleh dijadikan binatang kurban. Nah, barakallahu fikum. Syarat yang keempat, syarat yang kelima, dan syarat yang keenam, barakallahu fikum, ini nanti setelah azan. Azan dulu, Azan dulu, baru nanti setelah azan kita lanjutkan sedikit. Fadol. Azan sing, azan.